curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wahahaha 104,2 Yes Radio. Oke, sedulur. Nyong duwe cerita mani nggo panjenengan nang ngaring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Ya ceritanya tentang wong nang penjaraan ke. Etok-etoknya nang Nusa Kambangan ya. Ke cerita-ceritanya ana wong sini penjara anak-anak gara-gara dituduh terlibat dalam organisasi GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Lagi cerita-ceritanya ya penjara, penjara yang nang Nusa Kambangan. Nah, kadingan nek salah suwi jining dina, gue cita-citane wong sing di penjara gue mau entuk surat Kang Ramane, Kang Aceh. Nah, tapi wong nang nang penjaraan ya, surat apa bae tetep di sensor, diwaca disit nang petugase kana. Kaya ngapa tidik ijo. Tangi, tangi, aja turu baik. Sing jenane penjara, sing jenane sel, sing jenane bui gue tempat untuk merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan. Merenungi kekhilafan-kekhilafan yang terjadi. Men kombar sama tukang penjara jadi tobat. Semua kayak kue gue, karena penjara kok sini turu dong. Tangi ya sel, tangi. Kayak anaknya kancarnya pada direwangi ke. Hansipet teka maning. Nyong udah hansip, wis bolak-balik. Nyong gue kepala sipir penjara, apa? Kepala sipir penjara. Aja udah nyong hansip banyak penjajal. Lah aja pada baik lah, mbok intinya petugas keamanan, mbok. Lah ya aku udah hansip banyak, kok orang salah, mbok. Hansip gue anak-anak kelurahan. Hansip gue anak-anak membarang kapean, ya. Nanggon acara ordenan. Iya nyong kepala sipir penjara, ya. Kepala sipir penjara, ya. Ini yang kosim, ini lho. Ini yang kosim, ini. Kepala sipir penjara, ini. Yang paling medeni, ini. Jadi kurang ajar, kue. Hansip. Tangi! Ya, bis. Pak Anu kosim. Nyong tangi, nyong. Itu domongi bola-bali. Angger tangi ke jam 4:30. Sembahyang subuh. Bar sembahyang subuh olahraga. Bar olahraga kayak ngeremangi kancane kaya. Aja malah turu maning kaya gue. Lah, pokok Rika udah ngapain gawain orang patut sih, Pak Kepala Sipir. Rika gue udah ngapain gawain mandan orang masuk akal. Masa gak ada narapidana kon? Nabuni segara, ya kapan rampungnya? Aja protes sama kereta, aja protes. Nantang gue apa nih? Par-par pengen nyong-nyong pimpinan nyonak ini lho. Nyonak ini bos ke lho. Nah perintah ngapa gue bebas ya. Kue maning berbuat salah. Nah apa kue gimana dadak menu-menu anggota gerakan Aceh Merdeka. Hah? Sekarang PDW udah jadi manusia gue ya. Pisan maning gue jadi luluskan penjara melu maring anggota gerakan kayak gue maning. Oh sida gue. Ketemu nyonak ini kelakon gue. Cemplung namanya sekarang gue. Dipangan gue nang paus kabus. Wis tangi. Oke. Nah surat gue kan keluargamu nang Aceh. Wah. Warang burung ini kayak gue pembok di keluarga. Sing akhirnya pada kangen karo gue. Gara-gara gue mebusel maring penjara kayak gue. Gue lagi domongin gue diri ngokna. Aja bing serung. Laku-lakunya sekarang gue diledefek. Ngalor yang ngalor. Madep ngidul baik. Gue surat ke mana? Surat apa? Alah dari dibaca dewek. Loh kita ini ngambil suratnya bis disowek apa dibaca narika Pak Sipir. Wes, nangkene kuwi apa bae sing mlebu dicek. Nangkene apa bae sing mlebu dikontrol. Ana suratan apa bae dikontrol kabeh. Disensor kabeh. Rasa protes. Wes cepetan diwaca, jaluke maning surate. Tak benahi nang nyong. Loh, te malah dibenahi nang Rika surate. Ke surate nyong kang ramane nyong lho. Tapi kiye nang penjara. Nyong kuwi orang ngandel karo kowe. Salah-salah ngobari kertas surate nang kowe kebakaran. Penjarane kebakaran apa ora nyong disalahna sih. Wes diwaca. Surat itu benar-benar nyong. Iyalah, terpaca disit. Nur Sayin, anakku tersayang. Kepriwe kabarmu nang sel. Api-api baik mbok. Bapakmu nang Aceh, bisa nukur dongatok. Bapakmu nang Aceh, si kuis tua, Yin. Bapakmu kepengen cerita, Yin. Sini nang desa lagi, anu Yin, musim tandur Yin. Tangan-tangannya wis pada mulai tandur Yin. Tapi ya, rama pun terasa banget. Rama mau udah sampe lu tandur, Yin. Gara-garanya kena gue di penjara. Siki wis ora ana sing bisa ngrewangi ramamu maning. Kepiyen lagi kok ora dipenjara, lagi kok tesine nang desa ya bisa bantu-bantu ramane. Maculi sawah, tapi siki ora ana sing gelem maculi sawah, Jin. Ramamu wis tua, wis ora sawah apa? Siki jan lagi mangan tandur kayak nang desa malah ora bali-bali, Jin. Ramamu terangsa banget yakin, Jin. Ya wis ya, iku bae, Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan nebret ramamu kapiran sairin. Wes, ini baca. Nek balik mana? Depak ramaku melasi banget pak lah. Nyentak balik ban jajal lah. Balik ke priwe. Nak penjara orang jalur balik. Ya anu lah, nyentak balik si surat ramane nyong ya pak. Kau bisa tulis? Bisa pak. Ya wes ditulis. Kau kirim natak pos nang nyong. Jalan. Wah, oh alah, kasus tulisan ku kayak kaya para mana bisa maca kanan-kanannya ya. Tulisan ku sini ku kayak hono corokoto. Hono corokoto, toto sawono, bobo-boto ngopo, dojoyon. Tapi nanya untuk tak sensor disit. Ayo untuk tak sensor disit ya. Siapa tahu mengandung hal-hal yang tidak diinginkan dari segera terdeteksi. Terkewacane nanyong. Untuk ramane aku tersayang nang desa. Pak, surat ini kan wis butul. Nyong wis maca. Sabar ya pak, sabar. Ngesu anggernya wis badi kang penjara. Anggernya wis metu kang sel. Mesti nyong gelem ngremangi ramane maning lah. Maculi sawah, tenang baik pak. Jangan khawatir. Tapi sikin nyong jaluk tulung maring Rika pak. Jaluk tulung banget ya. Rika aja wani-wani maculi sawah pak. Aja wani-wani temenan. Menanannya ngomong temenan ki pak. Aja wani-wani maculi sawah. Ini masalahnya pak, kandani pak. Buat gemian lagi nyong tersi dati anggota gerakan Aceh Merdeka. Nyong tahu benahi senjata pak. Nyong tahu benahi pistol. Nyong tahu benahi bedil. Kuenanya tak pendem nang jero sawah pak. Temenan aja ngasih dipaculi. Ngobok malah Rika main-main di penjara pak. Temenan yakin. Dari kau rasa cerita kau rasa apa-apa. Menang baik. Kau tanggane yor sama pun. Kuen bok konangan kau malah Rika garim yusul nyong nangkene. Ya ayo kuen baik. Temenan kuen lu. Kuen jadi paculi sawah lu. Kuen senjata ini nang jero pak. Ya. Ya mis. Assalamualaikum. Berat, kamu tersayang, Nur Sayin. Oh, pancen ya, sing jinane narapidana Nur Sayin kae. Kaya itu carane ya, gemien lagi tek intimidasi ngomongnya wisora benai senjata, ngomongnya wisora benai bedil, ngomongnya wisora benai senapan. Istomongnya bola, kona jamaning maning. Uli melakukan pemberontakan mari negara Republik Indonesia. Kau malah si benai senapan, tapi si benai bedil. Kau ngerti jurnal baik, kelakon. Kau ngerti bocah metus senapannya dicukut. Bedilnya dicukuti maning, gelem nyerang maning mari Indonesia. Kaya. Orang tadi caranya kayak gue. Pokoknya sekarang juga, nyong harus mempersiapkan pasukan, mempersiapkan tentara. Tak kirim mari Aceh ngana, untuk segera mengambil senjata gue mau. Untung suratnya tak sensor nanyong. Eh, Nur Sayin, tangi, betul gue. Wah, Hansipnya teka maning. Yang utuh Hansip, ya, kurang ajar gue ya. Baju gue ya, pola tingkahmu pancin suwi-suwi nangkenekin ngerugik natrok gue nangkenek gue. Gara-gara gue siki pangkatan yang mudun. Gara-gara gue siki nyong dati sipir penjara, pisora dati kepala sipir maning. Kowe gara-gara ulahmu kowe ngatur aja. Lah ulah sing de, Pak. Kowe ngerjani nyong kowe kurang ajar kowe. Kowe ngerjani nyong kowe kurang ajar kowe. Ngerjani kepriwe? Eh, ana surat yang ramamu kowe. Waca kowe. Kok bar mata kowe siap-siap kesengi maring segara kowe tempak nang iwak paus kowe. Wajuk kowe ya. Kowe waca surat yang ramamu kowe. Iya. Ana tak wacane. Nur Sayin, anakku tercinta. Nur Sayin, anakku tersayang. Wedane sing barang nang penjara dadi wong mulya apa yen? Hah? Wedane dadi wong sing mandan berwibawa sing apa yen? Wedane pangkat nang penjaraan ya yen. Masyaallah, ora sia-sia ramamu. Ora sia-sia ramamu ning gedhekna kowe yen. Wes iki wis dadi wong mulya ya nang penjara kowe ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wingi nane barang ramamu tes ngirim surat maring kowe sing pertama wingi nane kae. ora let suwe telung dinane kalingane anak tentara teka yen jadi kang Cilacap rong truk cacahe yen temenan gue yen lho jaku arep ngapa arep nangkep nyong apa keprive tak takone pada meneng bae padha ora waleh kalingane kok ijik-ijik ya gue tentara rong truk gue pada nyemplung mari sawah yen gue tentara gue mau langsung pada maculi sawah yen ya ramamu jadi seneng banget ya siki sawah wis dipaculi siki ramamu kur dari tuku ini esok dari tandur yen alhamdulillah jin ya mis ya Rama marah tandur bisit. Assalamualaikum. Oh, jadi kayak gue Pak Sipir. Kasian deh lo. Mesti narikan anjuro sawah nyong dalane anak senjata temenan ya. Terus digoleki nang kana ya. Itulah kehebatane Nur Sayin Pak Sipir. Siki nyong wis ayam sama elamane wis dipaculi nang tentara Amerika. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.